Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada adab yang terakhir, yaitu adab yang ke-11 dari kitab Tadhkiratus Sami'. Ini berhubungan dengan adab seseorang ketika berada di tempat belajarnya. Dan yang ke-11 kemarin ditegaskan untuk seorang talib hadir terlebih dahulu di majlis sebelum kehadiran pengajar. Nah, bukan pengajar yang menunggu, akan tapi mereka lah yang menunggu datangnya siapa yang mau mengajarinya. Baik. Kemudian Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yanbaghi an yata'addaba fi huduril darsi bi an yahduruhu ala ahsanil hay'at wa akmalit taharat. Fakana Syekh Abu Amr yaqta'u man yahduru minal fuqaha ad-darsa mukhaffafan fi ghairi imamah. Ini kemarin. Kemudian mufakkika azraril farajiyah. Ini diantara yang dibimbingkan oleh para ulama kita sejak zaman dulu. Ketika seorang menghadiri majlis, nah, hendaknya hadir khalifillah dalam kondisi yang paling bagusnya. Baik, dalam kondisi yang paling bagusnya, dalam keadaan taharah, juga dalam keadaan pakaian yang bagus. Taib. Juga apa? Disebutkan di sini bahwasannya Syekh Abu Amr yakni Ibnu Salah. Taib, Abu Amr Ibnu Salah yang telah kita ketahui, nah, beliau termasuk di antara yang awal-awal menyusun kitab Mustalah, Mustalahul Hadith. Taib. Nah, beliau memutus, yaitu dalam artian melarang orang yang menghadiri majlis khonifillah dari para fuqaha dalam keadaan mereka nah, tidak memakai imamah. Dalam cetakan kita muhaffafan, dalam cetakan ini mukhaffafan bi ghairi imamah. Maksudnya apa? Nah, dalam keadaan kepalanya tidak memakai penutup, baik itu imamah maupun peci maupun yang lain. Atau na'am mufaktika azraril farjiyah, atau dalam keadaan dia apa istilah membuka sayyid kancing-kancing bajunya. Na'am, kancing-kancing bajunya yang panjang, dalam artian na'am terkadang kancing-kancing dari atas sampai bawah kemudian dia buka semua. Nah, ini tidak ada. Na'am, makanya dulu Syekh Abu Ibnu Salah rahimahullah ta'ala memutus nah, pelajarannya nah, kalau ada yang demikian, atau nah, tidak mau mengajari orang-orang yang demikian keadaannya. Untuk apa? Untuk seorang talib membiasakan mereka hadir ke majlis ilmu dalam keadaan hai'ah, kondisi yang paling bagusnya. Kemudian baru dia memperbagus cara duduk ketika di majlis, kemudian memperbagus bagaimana dia mendengarkan, bagaimana menjawab, bagaimana bertanya. Ini yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Qala rahimahullah ta'ala wa yatahaffadhu minan naumi wal nu'asi wal hadithi wal dhahik wa ghairi dhalika mimma taqaddama fi adabil muta'allim. Tandanya dia menjaga diri dari apa? Dari tidur dan dari ngantuk. Nah, jadi di majelis ilmu jangan tidur. Dan juga jaga diri, jangan sampai mengantuk. Kalau seandainya mengantuk, cari jalan untuk apa? Untuk menghilangkan kantuknya. Baik itu minta izin keluar ke wudu atau yang lainnya. Nah, demikian pula menjaga diri, jangan sampai dia berbincang-bincang dan ketawa serta yang lainnya dari hal-hal yang telah disebutkan di depan berhubungan dengan adab seorang penuntut ilmu. Kemudian wala yatakallamu bainad darsaini idza khatamal mudarrisul awal biqaulihi wallahu a'lam illa bi'idznin minhu. Tandanya dia tidak berbicara di antara dua pelajaran apabila mudarris yang pertama telah menutup pelajarannya dengan perkataan wallahu a'lam, kecuali dengan izin darinya. Dan ini termasuk adab, kecuali kalau ditanya. Nah, kemudian dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh mudarris, maka itu khair. Nah, maka itu khair, tapi ketika mendapatkan izin. Dan ini banyak kita lihat apabila dari contoh ulama kita. Nah, di antaranya yang dicontohkan adalah Syekh bin Rahimahullah Ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang suatu hadis dan ternyata beliau tidak mengetahuinya. Beliau tidak mengetahuinya, kemudian beliau bertanya kepada para talaba. Yang di antara yang ditanya adalah Syekhuna Yahya Al-Hajuri Habibullah Ta'ala, bagaimana yang engkau ketahui tentang hal ini? Nah, saat itu pun beliau menjawab setelah mendapatkan izin. Tayyib setelah mendapatkan izin dan Syekh Mubil kemudian menerima jawaban itu. Ini contoh. Nah, ada dalam majelis kecandinya pun tahu lah khalifah ya, jangan kemudian berbicara sebelum diizinkan. Qala wa la yatakallamu fi mas'alatin akhadha al-mudarrisu al-kalama fi ghayriha wa la yatakallamu bi syai'in hatta yanzura fihi fa'idatan wa mawdi'an wa mawdi'an. Dan hendaknya dia tidak berbicara pada suatu permasalahan di mana mudarris sedang mengambil suatu pembicaraan yang lain. Ketika sedang membahas satu masalah, ya dia jangan membahas masalah lain. Sebagaimana pula tanbih dari para ulama kita, ketika kita mempelajari suatu kitab, jangan dia membaca kitab yang lain. Dan ini dulu sering. Nah, Syekhuna Yahya Habibullah Ta'ala memberikan tanbih. Walaupun seorang mungkin sudah belajar pelajaran itu berkali-kali, kemudian dia duduk di majelis umum, sambil duduk dia membaca kitab yang lain. Ini termasuk adabul adab, yang termasuk tidak beradab. Tapi yang dibaca oleh mudarris yaitu yang kita simak, bukan dia membaca kitab yang lain atau menyibukkan diri dengan perkara yang lain. Fala wala yatakallamu bi syai'in hatta yanzura fihi fa'idatan wa mawdi'an. Dandanya dia tidak berbicara dengan suatu perkara sampai dia melihat padanya faedah dan tempatnya. Faedahnya apa? Kemudian pas tidak dia berbicara di saat itu. Itu lihat situasi dan kondisi. Tidak semua faedah-faedah disampaikan, sebagaimana pula tidak semua berita kita sebarkan. Juga tidak semua yang kita dengar kemudian kita ucapkan. Ini prinsip yang harus ada pada setiap muslim, apalagi para penuntut ilmu. Banyak faedah-faedah yang didapat ketika seorang membaca kitab, tapi tidak semua faedah disambung, karena masing-masing pemahaman manusia berbeda-beda. terkadang suatu faedah Allah sampaikan tapi bisa menimbulkan fitnah. Kenapa? Karena yang diajak bicara belum paham. Naam, yang diajak belum paham. Oleh karena itulah seorang berbicara, lihat apa faedahnya. Nah, juga apa tempatnya pas tidak. Para pendengar juga, nah mereka kira-kira sesuai tidak untuk mendengarkan faedah ini. Sebagai contoh, kawan, di antara hal yang hendaknya seorang berhati-hati, apalagi ketika seorang keluar berdakwah atau berbicara dengan awam nas, seorang ingin menyampaikan faedah tentang perkara asma wa sifat misalnya. Ini perkara hendaknya betul-betul berhati-hati dan dia lihat. Nah, mungkinkah faedah bisa diterima atau juga bisa dilihat kira-kira apa mandoratnya. Karena perkara ini kalau seorang tidak memiliki pijakan yang kuat, dasar yang kuat, mengambilnya cuma sebagian akan menimbulkan salah paham. Akan banyak menimbulkan salah paham. Baik, oleh karena itulah dalam permasalahan para masalah asma wa sifat hendaknya betul hati-hati. Hati-hati, jangan sampai dalam satu majelis dia tidak sempurna dalam memberikan faedah sehingga menimbulkan tanda tanya bagi orang-orang yang mendengar. Qala wa yahdharul mumarata fil bahthi wal mubalaghah fi. Tandanya dia berhati-hati dari mumarah. Nah, dari apa? Suka berdebat dalam apa pembahasan. Wal mughalabata fi, dan juga ingin menang dalam na'am pembahasan, dalam dialog, dalam na'am saling membahas suatu masalah, dia ingin yang menang, pendapatnya dialah yang harus apa? Harus dikuatkan. Ini perkara yang hendaknya seorang talib berhati-hati dari ini. Fa in tharat nafsuhu li jamaha bil jamam, fa in tharat nafsuhu la jamaha bil jamis samti wasabri wal inqiyad. Dalam cetakan kita al jamaha sama. Apabila jiwanya tayyib bergejolak, ikhwanillah, ingin untuk apa? Ingin berdebat, karena terkadang seorang tidak sabar, ingin mendebat, ya kan? Ingin ngayel, kemudian ketika berdebat pun ingin menang. Sampai-sampai terkadang tidak peduli, nah salah atau benar, yang penting dia bisa memenangkan dalam perdebatan itu. Nah kalau sudah seperti ini, syaitan yang masuk. Berarti yang ditolong oleh dia adalah nafsunya, bukan kebenaran. Makanya dikatakan oleh berjamaah, fa in tharat nafsuhu al jamaha bil jami samti wa sabri. Apabila jiwanya itu bergejolak untuk apa? Untuk berdebat, untuk menang-menangan. Maka hendaknya apa? Dia kunci apa nilai? Dia kekang. Nah, dirinya dengan apa? Pengekang berupa sabar, diam dan sabar, kesabaran ini penting. Dan wal inqiyad lima ruya anhu sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Kemudian apa? Tunduk terhadap apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini pengekangnya. Kalau seorang mulai timbul ambisi untuk menang dalam perdebatan, ini sudah niatan sudah bengkok. Kenapa? Karena yang ingin dia bela adalah pendapat dia. Yang ingin dia menangkan adalah apa? Ego dia, bukan lagi kebenaran. Makanya seorang menyampaikan al-haq sebenarnya kenapa harus motor-motor? Harus merah padam, taim, kemudian darah taim menggelegak. Baik. Kalau memang yang ditolong kebenaran, apa yang kita sampaikan dengan cara yang baik. Kalau hasil akhirnya hanyalah perdebatan al-mira, yaitu debat kusir, kemudian adu kuat, maka putus itu, kemudian apa? Kemudian didik diri kita untuk diam dan sabar serta tunduk kepada yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Man tarakal mira wa huwa muhiqqun, siapa saja meninggalkan perdebatan dalam keadaan sebenarnya dia orang yang hak, orang yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan bagi dia rumah di surga yang paling tinggi. Ini keutamaan yang besar. Tapi terkadang seorang berat, apalagi kalau sudah di pertengahan mau menurunkan apa? Menurunkan tegangan, taib gasnya mau dikecilkan, sudah kadang tidak bisa. Akhirnya seandainya pergi pun pergi meninggalkan dengan penuh kekesalan, penting pintu kan? Atau pergi akhirnya bukan kebaikan. Tapi kalau dia dan setelah itu diam, kemudian apa? Menyabarkan diri. Ingat sabda Nabi SAW, siapa saja meninggalkan perdebatan padahal dia benar, tapi dia tinggalkan karena Allah, tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena perdebatan seperti ini, orang yang diajak bicara pun tidak akan menerima kebenaran. Tidak ada faedahnya. Baik. Maka tinggalkan dengan apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa dibangunkannya surga dibangunkannya rumah di surga yang paling tinggi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya pada sanadnya ada kedhaifan. Cuman datang penguat dari hadis-hadis yang lain. Oleh karena itulah derajatnya sahih li ghairi. Tapi sebagaimana ini hukum yang ditegaskan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, demikian pula Syekhul Abu Amr hafizahullah ta'ala dalam tahqiq beliau, nah menyatakan kawasan yang terdekatnya sahih li ghairi. Qala fa inna dhanika aqta'u lintisharil ghadab wa ab'adu an munafaratil qulub. Ini tujuannya. Karena sebenarnya demikian, ketika seorang mulai ikhwan fillah jiwanya bergejolak untuk bentang-bentang, untuk berdebat, kemudian dia kekang dengan diam, kemudian sabar dan ingat keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini. Yang demikian itu apa? Aqta'u lintisharil ghadab, akan lebih cepat untuk memutus tersebarnya kemarahan. Karena kemarahan ini ikhwan fillah sejelek-jelek asal. Oleh karena itulah Nabi SAW wasiatkan, na'am la taghdab. Ketika ditanya terus menerus farad dada mirarad, ditanya lagi, na'am ausini wahai Rasulullah, wasiati aku wahai Rasulullah, tetap sama, la taghdab, jangan aku marah. Oleh karena itulah seorang yang memiliki na'am tabiat pemarah ini ikhwan fillah berusaha untuk apa? Betul-betul mengobatinya. Taib dengan diam, taib itu akan apa? Akan memutus tersebarnya apa? Kemarahan. Kemudian wa abadu an munafaratil qulub, dan juga lebih jauh untuk apa? Lebih jauh dari apa? Terjadinya hati-hati yang saling bertentangan. Kalau sudah marah biasanya besok hati sudah apa? Sudah tidak bisa naam nyaman lagi, tidak akan nyaman seperti dahulu ketika belum marah-marahan misalnya. Baik. Makanya hal-hal yang menimbulkan nufra, menimbulkan apa? Menimbulkan jauhnya hati ini, hati yang saling bertentangan, hati yang saling membenci. Islam kata dan dengan berbagai macam bimbingan agar sebab-sebab itu dihilangkan. Taib. Qala wa yastahidu kullun minal hadirin ala taharatil qalbi li sahibi. Tandanya setiap orang-orang yang hadir bersungguh-sungguh untuk membersihkan hatinya dari apa? Dari dugaan-dugaan buruk kepada saudaranya. Ini maksud ala taharatil qalbi li sahibi. Yaitu semua yang hadir dalam majelis ilmu sama akhwanifillah, tujuannya itu ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan faedah. Untuk apa kita membenci saudara kita? Untuk apa seudar kepada saudara kita sama-sama hadir di situ? Kalau tak seandainya saudara kita sudah tahu belum beramal, belum mendapatkan taufik, semoga mendapatkan taufik untuk bisa beramal. Bukan kemudian dibenci, dia sudah lama ngaji, kenapa tak beramal? Jengkel, benci, akhirnya tak ikut ngaji sudah. Untuk apa ngaji itu? Yang lama ngaji saja tak bagus, aku sudah usah ngaji saja. Ini salah. Itu dari siapa? Nah, makanya di akhir adab ini diingatkan kembali oleh Syekh rahimahullah ta'ala, hendaknya setiap orang yang hadir dalam majelis ilmu dia bersungguh-sungguh untuk membersihkan hatinya berhubungan dengan saudaranya, baik itu dengki, iri, hasad, kebencian atau su'udhan afanillah, dan seterusnya. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang tujuannya sama afanillah akan dimunculkan oleh syaitan na'am tayyib sesuatu yang mengusik hatinya, baik itu berupa dengki, hasad, jengkel, dan seterusnya. Nah, kita bersungguh-sungguh untuk bisa menghilangkan hal tersebut. Wa khuluwihi minal hiqdi, dan berusaha untuk mengosongkan hatinya dari apa? Hiqd. Dari apa? Dari kedengkian terhadap saudara kita. Yang namanya manusia, akhwan, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Nah, manusia bukan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kesempurnaan secara mutlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Na'am ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar." Mereka itu senantiasa berbuat salah. Itu kita. Sehingga kalau kita mengharapkan teman-teman kita yang hadir dalam majelis ilmu semuanya sempurna, ini harapan yang tidak akan mungkin terwujud. Mesti. Nah, setinggi apapun ilmu, suatu saat mungkin ada kekeliruan, itu sudah wajar. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, cukup seorang mendapatkan kemuliaan tinggi tatkala apa kekeliruan itu bisa dihitung. Berarti menunjukkan apa kekeliruannya sedikit. Bisa dihitung. Makanya para imam yang kemudian sebagian hizbiyun, sebagian ahlul batil, kemudian apa mengambil kekeliruan mereka, ini menunjukkan keutamaan mereka. Kenapa? Karena dari sekian tahun mereka berdakwah, ternyata cuma itu tok yang bisa diambil untuk dianggap sebagai suatu kekeliruan atau kesesatan. Itu pun kalau benar caranya. Tapi kebanyakannya yang namanya ahlul batil berusaha mencari-cari hal yang dianggap itu keliru padahal bukan keliruan. Sedangkan kita, apalagi kita, nah, kita yakini kekeliruan lebih banyak. Nah, dalam bermuamalah kah, dalam bersikap kah? Oleh karena itulah kita wajib untuk bersungguh-sungguh apa? Membersihkan hati kita dari apa? Dari kedengkian, kemudian dari su'udzon kepada saudara kita. Juga apa, kita bersihkan mulut kita dari ghibah. Nah, terhadap saudara-saudara kita yang mungkin kita anggap enggak ada hal yang enggak nyaman di kita atau tayyib, kekurangan yang kita lihat dan seterusnya. Tapi hendaknya muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti apa? Seperti tangan kita ini. Dan tayyib yasuddu ba'dahu ba'dahu. Saling menguatkan, satunya kotor, satunya mencuci orang. Nah, muslim yang satu dengan muslim yang lain ibarat dua tangan. Yang tangan kiri kotor, ya yang mencuci tangan kanan yang membersihkan. Gak akan bisa mau digosokkan tembok, nah hasilnya gak akan sebagus ketika kita cuci dengan tangan kita yang lain. Walaupun terkadang mencucinya butuh digosok dengan keras, tapi inilah ta'awun. Muslim yang satu dengan Muslim yang lain, saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Apalagi para penuntut ilmu, kalau kita semua niatannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, niatannya untuk tegaknya agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya saling apa? Saling bantu membantu. Saudaranya enggak paham, kita bantu untuk bisa paham. Saudaranya kesulitan hafalan, kita berusaha untuk menyimakkan, dan seterusnya. Wa alla yakuma wa fi nafsihi syai'un minhu. Ini juga penting. Bersungguh-sungguh untuk apa? Tidak pergi, berpisah, nah, dalam keadaan di jiwanya itu apabila masih ada ganjalan terhadap saudara itu. Kalau ada sesuatu yang ganjel, nah, sesuatu yang mengusik hati kita berhubungan dengan saudara kita, jangan dipendam. Karena syaitan apabila ketika kita pergi dan berpisah dengannya akan mengeluarkan apa banyak, nah, racun di situ. Sehingga tadinya perkara kecil pulang ke rumah menjadi apa? Banyak bisikan-bisikan, banyak bisikan syaitan. Akhirnya semakin besar. Akhirnya enggak sabar. Ketik di HP kah atau telepon kepada saudaranya, semakin besar lagi, semakin meluas, semakin meluas. Akhirnya jadi ghibah dan namimah. Dosa besar. Tapi kalau seorang mau berpisah, tadinya mungkin ada sedikit gesekan, kemudian dia selesaikan, keluar dalam keadaan hati lapang, seorang akan nyaman. Seandainya pun mati, ketika itu dia sudah tidak ada tanggungan dengan saudaranya. Ini yang tentunya harus kita pikirkan. Karena persengketaan antara dua orang bukan perkara ringan dalam Islam. Tayyib, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni banyak perkara dari kesalahan-kesalahan hamba, terkadang dikecualikan golongan ini saja. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahadah. Kecuali seorang yang antara dia dengan saudaranya ada syahna, ada kebencian, ada persengketaan yang tidak selesai. Nah, termasuk penghalang diampuninya dosa. Makanya diwasiatkan oleh Imam Ibnu Jamaah di akhir-akhir kitab ini untuk tidak pergi berpisah dalam keadaan dalam jiwanya itu masih ada ganjalan. Ya Allah. Qala wa idza qama min ad-darsi falyaqul ma jaa'a fil hadits subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li dhanbi innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Kemudian apabila dia dan beranjak pergi dari tempat belajar itu, selesai pelajarannya, hendaknya dia mengucapkan apa yang datang dalam hadis yang dikenal dengan doa kafaratul majlis. Dan doa kafaratul majlis ini datang dari sekitar 15 sahabat. Datang dari sekitar 15 sahabat. Makanya jangan sampai kita lalai dari membacanya. Naam, subhanakallahumma bihamdik. Dalam sebagian riwayat ada sedikit perbedaan, naam, kecil. Tapi tidak berpengaruh. Naam, dalam artian tidak berpengaruh pada kedaifannya. Terkadang ada tambahan, ada yang dikurangi. Subhanakallah wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah. Nah, dan dengan memujimu tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali engkau. Pengakuan tauhid, pujian dan tasbih. Kemudian astaghfiruka wa atubu ilaik, aku meminta ampunan kepadamu dan bertobat kepadamu. Faghfir li dzambi, maka ampunilah dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguhnya tidak ada yang mampu memberikan pengampunan kecuali engkau ya Allah. Tayyib, Adapun tambahan ikhwan, faghfir li dhanbi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Naam. Wallahu ta'ala alam, ini juga tambahan yang belum ditemukan di mana riwayatnya. Makanya gunakan riwayat doa kafaratul majlis yang masyhur. Baik, yang masyhur. Naam, subhanakallah wa bihamdik. Naam, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini. Adapun tambahan faghfir li dhanbi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ini wallahu ta'ala a'lam derajatnya. Dengan ini bihamdillahi azza wa jalla kita selesai dari kitab adab Tadhkiratus Sami, yang kalau kita perhatikan subhanallah, beliau dalam membawakan bimbingan-bimbingan seputar adab secara menyeluruh, mulai dari adab diri kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana niatan dan seterusnya. Kemudian ketika kita bersama dengan guru kita, dan ketika kita bersama dengan orang-orang yang belajar bersama kita, nah, ketika memiliki murid, beradab bagaimana dengan murid-muridnya, juga beradab dengan kitab-kitabnya, dan terakhir beradab ketika di majlis dan di tempat tinggal dia. Maka ikhwan fillah, jangan sampai apa yang telah kita pelajari ini hanya lewat di telinga kita saja, tapi kita berusaha untuk mewujudkannya. Karena ada perkara yang penting. Bahkan dulu para salaf, sebagaimana telah kita lewati di awal-awal pembahasan, mereka mengedepankan bertahun-tahun mempelajari adab sebelum mempelajari hadis. Dikarenakan pentingnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik menjadi apa? Para penuntut ilmu yang beradab, para penuntut ilmu yang berakhlak dengan akhlak yang baik, sehingga ilmu semakin menjadikan dirinya apa? Dirinya bagus. Baik, dirinya bagus karena adab yang apa? Dihiasi dengan ilmu semakin menambah kesempurnaan seseorang. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhafiqana lima yuhibbuhu wa yurdah. Walhamdulillahi rabbil alamin.